Ibadah Rahimahullah. Bagaimana yang telah kami sampaikan di awal bahwa usai sholat Jumat kita akan coba sedikit sesi tanya jawab kurang lebih 5 menit untuk pengalaman materi. Barangkali dari topik atau tema psikologi dosa yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Asyaf Subedang tadi dalam khutbahnya menimbulkan atau memunculkan pertanyaan-pertanyaan dari jamaah, yaitu bagi jamaah yang akan bertanya atau berminat dengan diskusi ini, barangkali bisa sedikit maju ke depan, mendekat ke Ustaz ini, dan kita akan akan kita jawab ini sejenak. Ambil silakan kepada jamaah yang ingin bertanya untuk langsung saja kita mulai ceritanya tanya jawab ini. Ada yang jamaah yang oke, baik, sebentar ya Bapak ya, saya boleh bisa. Atau barangkali bisa mendekat ke sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pastor, apa yang disampaikan tadi itu cukup menarik buat saya. Walaupun saya selalu bertanya-tanya, ketika kita beribadah berakhir dengan kata Allahu Akbar, apakah ini ibadah kita tidak menjadi mengambang? Apakah basyarat kita ketika kita melakukan sesuatu itu tidak menyampaikan kepada rasa? Yang seringkali saya juga masih bingung konsepsi diterima ibadah kita itu seperti apa sih? Saya kadang-kadang membayangkan kalau saya di perbankan, ada bank-bank itu kan ada kewajiban menyampaikan laporan bulan. Ada laporan bulanannya, kalau begitu kita upload, dilaporkan, diterima. Kan? Apakah konsepsi ibadah kita seperti itu? Sehingga kita menganggap, misalkan sholat kita, kita bagaimana menganggap sholat kita ini diterima atau tidak? Apakah itu menjadi sebuah persembahan? Padahal ketika kita cek isinya sholat itu ya doa, ya ikrar, yang pada akhirnya adalah bagaimana kita membuktikan ikrar dan doa kita dalam kehidupan kita. Nah ini Pak yang saya ingin sebenarnya tadi ada nggak ini doanya apa ini kembalinya gambaran-gambaran kehidupannya seperti itu. Sehingga kalau kita kembali semuanya Allah SWT, itu kan artinya jangan-jangan saya juga nggak bisa mengukur seberapa besar sih pahala saya ini hingga detik ini. Ketika kita atau ketika saya pulang detik ini juga, saya bisa tahunya bagaimana ya? Yang sampai nanti saya sudah sholat, merasa banyak pahala, nanti begitu jatuh ke Allah, kamu nggak punya apa-apa. Jadi saya ingin realnya dalam kehidupan berislam ini seperti apa sih, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ini Pak, sekarang pertanyaannya temanya psikologis benar. Langsung dijawab aja Ustaz, berikutnya langsung bersiap-siap ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Bersama kita ada Ustaz Abu Jidir, jadi mungkin nanti juga bisa sharing ya terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena kita kan juga terbatas dan kita berproses untuk sampai kepada pemahaman yang hakiki mengenai kebenaran itu. Jadi kalau pemahaman saya begini, ketika kita beribadah kita akan mendapatkan efek berupa ketenangan dan ketenteraman. Ketika kita menjauhi dosa-dosa, itu efeknya juga sama. Kita akan mendapatkan ketenangan dan ketenteraman. Maka ketika kita sudah melakukan semua itu, kemudian muncul di dalam benak kita perasaan tenang, perasaan tenteram, maka itu bisa dijadikan indikasi dari bagaimana kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beribadah terus secara maksimum, juga ikhtiar ibadah, kemudian ikhtiar secara maksimum juga untuk meminimalkan perbuatan-perbuatan dosa itu, maka itu yang tadi akan melahirkan efek ketenangan dan ketenteraman di dalam jiwa kita. Dan di sisi lain, hadis Nabi kan ada mengatakan bahwa Allah itu tergantung wasangka kita. Nah, jadi ketika kita berwasangka, berprasangka positif, ya berpikir positif terhadap Allah, bahwa saya dekat dengan Allah, Allah sayang dengan saya kemudian sangat mesra dengan Allah. Kenapa? Karena tiap akhir malam saya mendekat melalui tiap mulai. Jadi ketenangan dan ketenteraman di satu sisi, dan kemudian dibarengi dengan berprasangka positif yang berkembang di dalam benak kita, itu barangkali mudah-mudahan sebagai apa ya indikator yang bisa dijadikan pegangan bagi kita mengenai bagaimana. Selebihnya ya tetap saya akan mengatakan Allahu a'lam terhadap bagaimana sesungguhnya yang terjadi di catatan bukan yang dimiliki oleh Allah beserta pembantunya para malaikat. Tetapi saya memahami bahwa dua ciri tadi itu paling tidak menjadi petunjuk mengenai bagaimana ibadah kita kepadanya. Ibadah itu kan bisa dilihat secara fisik, tetapi kalau Allah menilainya malah bukan fisik, tetapi niat atau hati. Kalau Nabi kan mengajarkan cukuplah penampilan fisik yang ditunjukkan oleh saudara kita yang beriman itu sebagai alat bagi kita untuk menilai mengenai keberadaan dia. Artinya kalau dia bolak-balik ke masjid, bantuan berjamaah, maka cukuplah bagi kita untuk mengatakan dia orang beriman. Secara fisik kita menilai lahirnya. Tetapi bagaimana penilaian Allah? Itu justru hati. Jadi ketika diperiksa di akhirat nanti, menurut saya, jadi yang dilihat itu persoalan ketulusan. Di dalam dia beribadah. Tidak lagi fisik yang Allah lihat. Nah, kalau sudah bicara tadi persoalan hati, itu kan betul-betul sangat sangat personal, sangat subjektif. Bagaimana memang kondisi, tanpa ada hal itu tak ketika kita melakukan ibadah. Maka, saya terserah seringkali, sudahlah, saya jangan membuang waktu gitu, untuk memikirkan apakah bagaimana sebenarnya nanti kata-kata itu ada Allah. Tetapi, saya harus terus sebanyak mungkin beribadah, satu. Yang kedua, sebanyak mungkin meminimalkan kekuatan dosa itu. Yang ketiga, semua itu dilakukan dengan seikhlas-ikhlasnya, sekhusus-khususnya, dan dengan tatanan positif yang terus kita kembangkan. Hanya sebatas itu saya bisa memberikan komentar terhadap pertanyaan. Jadi, sudah lebih tajam lagi dalam itu. Untuk mengetahui apakah amal kita diterima oleh Allah atau tidak, di sana ada barometer. Para ulama menyatakan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaba aw sawaba khalisan. Amal khalisu an yakuna lillah wa amma sawabu an yakuna ala sunnah. Sesungguhnya amal itu apabila dikerjakan dengan ikhlas tetapi tidak benar, tidak diterima oleh Allah. Dan apabila amal itu benar tetapi tidak ikhlas juga sehingga amalan itu harus benar dan ikhlas atau ikhlas dan benar. Ada pun yang disebut ikhlas ialah semata-mata karena Allah, dan ada pun yang disebut benar ialah mesti mengikuti sunnah. Jika dua ini sudah kita lakukan, maka insyaallah kita serahkan kepada Allah. Barangkali dia bisa wawawawahu akal. Ini yang pertama. Yang kedua, amal itu harus dengan ilmu. Tidak boleh hanya beramal saja tanpa ilmu. Kata Rasulullah, inna qalilal amal yang fa'u ma'al ilmu, wa inna katsiral amal la yang fa'u ma'al ilmu. Sesungguhnya amal yang ia bermanfaat dengan ilmu, dan sesungguhnya amal yang banyak tidak akan bermanfaat karena tidak hilang. Jadi ilmu apa yang kita kerjakan mesti ada dasarnya. Ilmu apa? Rumah bersulam dalam hadis yang lain. Sabda manaan amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa beramal akan satu amal yang tidak kami ajarkan atau yang tidak kami contohkan, maka amalan itu tertolak. Maka di sini kita dapat simpulkan yang pertama, ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah. Yang ketiga, beramal berdasarkan ilmu. Kalau sudah tiga-tiga ini kita lakukan, maka serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui apakah amalan ini semua itu tadi ada rasa ya ketenangan. Bila kita melakukan amal itu, kita tenang insya Allah karena amal. Tapi kalau kita melakukan amal yang banyak tapi justru mendusahkan, tidak mendatangkan ketenangan, barangkali itu salah ini amal. Bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sudah untuk menilai amal kita diterima atau tidak. Kira karena waktunya ringkas. Ini saja ya, yang dapat disampaikan benar-benar bermanfaat. Ya, terima kasih. Alhamdulillah dijawab oleh dua ustaz ya Pak ya, oleh Ustaz Asad dan Ustaz Abdul. Dan berikutnya pertanyaan kedua dan sekaligus pertanyaan terakhir untuk sesi diskusi usai kelas ini. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama justru menimbulkan pertanyaan kedua. Tadi dijelaskan oleh Ustaz bahwa kalau selesai sholat disunahkan untuk membaca khatimah. Mati saja daripada minimal 100. Boleh tidak sekali. Tapi pada bisa boleh Ustaz Abdul bahwa kalau tidak dicontohkan dan tidak dilakukan, itu amalannya ditolak. Boleh tidak dan sedang sujud, pada saat sujud, setiap sujud, kita memegang pembaca istighfar. Itu saja terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sujud kan sudah ada bacaan yang sudah datang langsung. Kenapa kan kita susah-susah gitu ya? Baik, kalau itu sudah ditunjukkan, maka menurut saya sih, aku akan tanya apa yang sudah ditunjukkan itu. Malah kalau kita mulai hari, justru tadi mungkin akan semakin sulit ke dalam kita tunjukkan. Artinya menambah. Ya, dan bacaan sujud itu kan ada Subhanallahumma wa bihamdika Subhanallahumma robbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Kan sudah Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Jadi maksud saya kan istighfar apa lagi gitu kan yang mau kita mintakan kepada Allah. Oh, sudah ada di situ Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Jadi kalau yang diminta tadi, bolehkah kita membaca istighfar gitu kan di dalam sujud? Menurut saya sudah dibaca gitu. Mau membaca apa lagi? Memang ada hadis kan yang mengatakan kan bahwa sujud itu kan sedekat-dekat seorang hamba dengan Allah. Maka perbanyaklah doa dan berdoa. Nah, jadi saya kira kalau pemahaman saya gitu kan supaya lebih aman mengikuti apa kaidah yang tadi disebutkan oleh Ustaz itu, maka perbanyak doa-doa yang sudah diajarkan saja kan di dalam begitu. Jadi kalau misalnya Subhanallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, itu adalah bacaan yang diajarkan Rasul dari sisinya doa. Kan berarti kita boleh dong mengulang-ulangkan untuk membaca itu. Itu yang salah satu dari penafsiran dan memperbanyak doa itu. Jadi kalau saya kan cenderung sudahlah ikuti saja apa yang memang sudah diajarkan. Nah, kenapa kita sulit-sulit itu mencari yang lain? Kita pikirkan itu tadi akan menimbulkan melebihkan persoalan kriteria dalam berbeda tadi. Nah, sementara ketika kita mau mengakhiri salam setelah mungkin nakal itu aja, kan di situ juga ada doa yang diajarkan semua. Ada yang mengatakan Allahumma inni jorabu nafsi jorman jasiro walaya jiru jubah ila anta fakiri fa'innahu laya jiru jubah ila anta atau fakiri mafirotan dikitika. Jadi itu sudah doa istighfar aja. Jadi kan apakah kita masih merasa kurang? Sudah istighfar berulang-ulang di dalam surat kita baca, tapi kemudian menimbulkan pikiran kita mau berjalan-jalan, berjalan-jalan di mobil, berjalan di kantor, kita teringat kepada Allah atau suruh hati atau baca itu. Jadi saya kira tidak ingat. Apalagi kan ada zikir harian pagi dan petang, ya, diajukan baca dalam sekali. Sudah cukup banyak. Kalau kemudian ini siapa yang menunjukkan atau menunjukkan oleh Allah, apakah Rasulnya? Itu dia mungkin. Mencukupkan dengan apa yang diajar oleh Nabi, itulah ibadah yang paling afdol. Namun di sana ada sebuah doa, doa yang luar biasa. Dan ada yang mengatakan ini doa satu jalan. Allahumma firlah, Allahumma fir zulubi jami'ah. Ya Allah, ampunkanlah dosaku semua. Lalu diuraikan, dikahu wajillahu, yang sekecil-kecilnya, yang sebesar-besarnya, yang sengaja, yang tidak sengaja, yang awalnya, yang akhirnya, itu boleh ditambah. Karena itu doa minta. Karena di sana hadisnya, inna akrabala adunir rabbihi bahwa sakit fa'amu du'a'afi. Sesungguhnya sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya di saat dia bersujud, maka perbanyaklah doa di saat sujud. Ini hadisnya umum. Maka ada yang bertanya, boleh enggak? Kita enggak hafal doa bersarah. Bisa enggak? Berdoa bahasa Indonesia, bahasa apa yang dipahami? Kata para ulama, yang hafalnya itu ialah bahasa Arab. Tapi kalau juga terpaksa nggak bisa doa, ya dalam hati, ya bahasa Indonesia boleh, karena di situ tidak disebutkan bahasa Arab. Berbanyak doa di waktu sujud, mohon kepada Allah Maha Mengetahui ya, apa yang kita inginkan. Itu saya kira sebagai tambahan. Alhamdulillah, sekian saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita semua telah mengikuti sesi pendalaman materi dari sholat Jumat siang hari ini. Dan berhubung kita juga kita mendapat masukan dari Ustaz Abu Jibril juga. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Bila ini topik masih, semoga